Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'd. Halaman berapa? 22 ya. Qala rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah latafathuh. Al-Musannif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, qala al-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Muhammad bin Idris rahimahullah berkata, law ma anzalallahu, seandainya Allah tidak menurunkan hujjatan, satu hujjah, ala khalqihi, terhadap makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali dengan surat ini. Surat ini yang dimaksud adalah surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa'amilu salihati watawasaw bilhaqti watawasab. Illa hadhihi surah, kecuali dengan surat ini, latafathum, maka cukup bagi mereka, cukup bagi makhluk tersebut. Asyarhu qala asyikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah. Asyarhu, penjelasan dari perkataan al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tersebut, hadzal qawlu ba'du masyayikhina yara anna fi nisbatihi ila syafi'i nazaran. Hadzal qaul, perkataan Imam Syafi'i ini, yaitu perkataan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi dan seterusnya, ba'du masyayikhina, pada sebahagian masyayikh kami, guru-guru kami, para syekh kita, yara, dia melihat, para masyayikh melihat, anna fi nisbatihi, sesungguhnya kalau perkataan itu dinisbahkan ila Syafi'i, kepada al-imam Syafi'i, perkataan itu disandarkan kepada al-imam Syafi'i, nazran, maka perlu penelitian ulang. Artinya perlu dilihat kembali. Kenapa demikian? Kita lihat pada catatan kaki. Zakarul Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, telah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir yang mengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir, hadzal athar anis Syafi'i, sesungguhnya athar, perkataan dari Imam Syafi'i ini, bil lafdin, dengan lafaz, lau tadabbaran nas, seandainya manusia mentadaburi. Mentadaburi artinya mempelajari, menghayati, merenungkan, tadabbur. Hadhihi surah, surat ini, yaitu surat Al-Asr, lawasi'athum, maka surat Al-Asr itu cukuplah luas bagi mereka, bagi orang-orang yang mempelajarinya tersebut. Ini asar yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari perkataan Al-Imam Syafi'i. Qala wa mimma, dan wa mimma yadullu ala fadli hadhihi surah, dan termasuk satu yang menunjukkan kepada keutamaan surat ini, marwahu Tabrani fil Awsat. Kandungan yang menunjukkan keutamaan surat Al-Asr ini, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Al-Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Kitab Al-Awsat jilid kelima halaman 215. Dirakmi dengan nomor hadis 5124. An Abi Madinah Ad-Darimi. Dari Abi Madinah Ad-Darimi qal, dia berkata, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idzal taqaya, jika keduanya bertemu, lam yaftariqa, maka tidaklah keduanya berpisah, hatta yaqra'u ahaduhuma 'alal akhar, sampai keduanya membaca, salah satu dari keduanya membaca surat wal 'asri innal insana lafi khusrin, sehingga salah satu dari kedua orang tersebut membacakan kepada temannya surat al-'asr ini. Thumma yusallima ahaduhuma 'alal akhar, kemudian salah satu dari kedua orang tersebut memberi salam kepada yang lainnya. Hadis ini wa shahahahu al-Alamah al-Albani fi sahihah birraqm. Hadis ini disahihkan oleh al-Alamah al-Albani pada sahihah, pada kitab as-sahihah, dengan hadis nomor 2648. Ini keutamaan dari surat Al-Asr. Ya, para sahabat tidaklah mereka bertemu kemudian berpisah, tidak akan berpisah mereka kecuali membacakan surat Al-Asr. Qala wa lam akifu alaihi fi kitabi min kutubi Syafi'i, dan saya, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, walam akif, dan saya tidak menemukan alaihi tentang perkataan Imam Syafi'i tersebut, fi kitabi min kutubi Syafi'i, dari salah satu kitab yang ditulis atau karya dari Al-Imam Syafi'i. Ma'annal bahsa qalil, seiring dengan itu, sesungguhnya pembahasan al-bahs, pembahasan tentang perkataan al-Imam Syafi'i tersebut, qalil, sangat sedikit sekali. Wa hujjatullahu qamat 'alal khalqi bi ghairi hadhihi surah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas makhluknya dengan tanpa surat ini. Wa 'ala fardin sihhati hadzal qawli 'an Syafi'i rahimahullah, dan atas kewajiban mensahkan bahwasannya perkataan ini adalah dari Imam Syafi'i, fa inna hadhi surah 'ala qasri lafziha, maka sesungguhnya surat ini atas lafaz yang sangat pendek. Faqad istamalat 'ala al-ma'ani al-wasi'ah, akan tetapi dia memiliki, meliputi makna-makna yang luas. Karena sesungguhnya surat ini lafadznya pendek, tetapi meliputi kepada makna al-ma'ani, makna-makna al-wasi'ah yang sangat luas. Qala wa min talakumul ma'ani, dan termasuk dari apa yang telah engkau baca dari makna-makna di dalam surat Al-Asr ini, ma tadammanathu min husnil aqibati li ahli al-iman, bahwasannya makna daripada surat Al-Asr ini meliputi dari akibat, ya, yaitu meliputi akibat yang baik bagi orang-orang yang beriman, termasuk makna dari surat Al-Asr ini, yaitu mengandung pengertian bahwasannya akan memberikan akibat yang baik bagi orang-orang yang beriman. Wa tahziru min su'il 'aqibati li ghairihim, dan memperingatkan bahwasanya akan timbul akibat yang jelek terhadap orang-orang dari selain orang-orang yang beriman, akan memberikan dampak yang jelek terhadap orang-orang kafir. Qala kama anna fiha tanwihi bidu'ati ila Allah 'ala basirah, sebagaimana pula bahwasannya bahwasannya adanya penjagaan terhadap para du'at ila Allah, du'at yang menyeru kepada jalan Allah Ta'ala, ala basirah, di atas basirah, di atas basirah tersebut. Wa annahum mutamayyizuna an ghairihim, dan sesungguhnya mereka mutamayyizun, dibedakan dari selain orang-orang kafir. Ghairihim di sini kembali kepada al-kafir, orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dibedakan dari orang-orang kafir melalui surat Al-Asr tersebut. Sebab kalau kita perhatikan bunyi dari lafaz daripada surat Al-Asr tersebut, nampak sekali seluruh manusia itu merugi, illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa perbedaannya orang yang beriman? Orang yang beriman, illa ladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Dan orang yang kafir tidak akan melakukan yang demikian. Tidak akan melakukan keimanan, tidak akan melakukan amal soleh, tidak akan melakukan saling menasehati dalam hal kebenaran dan menetapi dalam hal kesabaran. Adapun orang-orang yang beriman, cirinya seperti itu. Mereka melakukan amal soleh, saling menasehati, menetapi kebenaran. Itu orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir tidak akan melakukan hal yang demikian ini. Maka dikatakan wa annahum mutamayyizuna 'an ghairihim, sesungguhnya orang-orang beriman itu akan dibedakan dari selain mereka. Qala wa dzalikum annahum yatawassawna bil haqq, dan dengan demikian itulah sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu, yatawassawna bil haqq, mereka saling berwasiat, saling menasihati dalam hal menetapi kebenaran. Wayatawasauna bisabri, dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Walaysa indahum syatata kal firaqid dhalah, dan tidak akan ada pada diri mereka sikap berlebih-lebihan, kal firaqid dhalah, sebagaimana kelompok-kelompok yang sesat. Ini salah satu keutamaan atau makna daripada surat Al-Asr, adanya pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir dalam perbuatan, dalam keimanan, dalam amal soleh, dan dalam hal saling menasehati. Qala simatuhum, maka penamaan mereka itu ar-rifqu fi mawdi'ihi, lembut pada tempatnya. Ciri daripada orang beriman itu adalah ar-rifqu fi mawdi'ihi, bersikap lembut pada tempatnya. Wal quwwatu fi mawdi'iha, dan bersikap keras, kuat, tegar pada tempatnya pula. Ini adalah ciri orang beriman. Bisa lembut, bisa juga keras. Lembut dikala apa? Dikala menghadapi sesama kaum muslimin. Keras dikala apa? Dikala menghadapi orang-orang yang menentang terhadap dakwah dari kalangan bid'ah, dari kalangan mubtadi', ad-dhal, dari kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan kesesatan. Ini adalah orang yang beriman, sangat keras sikapnya terhadap mereka. Keras tidak selalu dimaknai dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Tidak mesti. Kekerasan itu tidak selalu identik dengan dengan menggunakan cara-cara fisik. Keras dalam kekokohan akidah, misalnya seseorang tidak mau melakukan perbuatan bid'ah. Ketika teman-temannya melakukan perbuatan bid'ah, kita menyelisihi mereka. Itu adalah sikap keras juga. Tidak mau menghadiri misalnya. Orang lain Natalan tanggal 25 Desember. Ikut Natalan. Sebagian kaum muslimin ikut merayakan Natalan. Bagi kita yang faham, tidak mau mengikuti. Ini adalah menunjukkan sikap keras. Meskipun tidak langsung menyerbu tempat Natalan tersebut. Konotasi keras kadang seperti orang-orang FPI misalnya. Menyerbu tempat-tempat maksiat. Nah, itu kan kesannya keras. Kita tidak melakukan kemaksiatan dalam pengertian tidak datang ke tempat tersebut, itu adalah merupakan sikap keras juga sebenarnya. Maka sikap keras tidak selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya berbau fisik. Maka orang yang beriman, dia pandai menempatkan kapan saatnya bersikap lemah lembut dan kapan saatnya dia harus tegar, kokoh, kuat. Qala fahum yatamayyazuna bidakwati ilallahi. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membedakan dalam hal dakwah ilallah, dakwah menyeru kepada Allah, bil hikmati dengan cara hikmah, wal mau'idhati dengan cara memberi nasihat, mau'idhatil hasanati, yaitu dengan cara memberi nasihat yang baik, wal mujadilah, wal mujadilati billati hiya ahsan, dan bermujadalah, melakukan diskusi, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan, mujadalah, saling diskusi, dialog dengan cara yang baik, itu maknanya adalah manakala memang orang yang diajak dialog itu memang orang yang benar-benar ingin kebenaran. Adapun orang yang mengajak diskusi dalam rangka untuk siapa menang dan siapa kalah, ya, tidak akan kita layani. Berdiskusi, berdialog bukan dalam rangka untuk menang atau kalah, atau untuk hebat-hebatan menunjukkan kemampuannya di depan para pengikutnya. Bukan seperti itu. Dialog yang kita inginkan, yang dituntunkan di dalam syariat, adalah manakala orang yang melakukan dialog itu, orang yang mengajak kita dialog, benar-benar dia ingin mendapatkan kebenaran. Benar-benar dia ingin memperoleh hidayah. Kalau dialog hanya sekedar ingin menunjukkan siapa di antara kita yang menang atau kalah, itu bukan dialog. Siapa di antara kita yang paling benar misalnya, itu bukan dialog. Itu bukan diskusi. Mujadalah yang seperti itu tidak termasuk billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Maka kita akan senantiasa menolak. Menolak untuk duduk bersama dengan orang-orang ahlul bidah ketika mereka mengajak untuk membicarakan. Misalnya, ayo kita seminarkan kalau begitu. Apa manfaatnya diseminarkan? Misalnya, kita membahas masalah terorisme misalnya. Ada kalangan yang pro dengan terorisme, ayo kita duduk. Kita adakan seminar. Akhirnya orang-orang jahil ikut seminar, akhirnya ikut semua berbicara. Tidak tahu masalah, tetapi hanya sekedar analisis-analisis. Semua orang kalau analisis bisa saja. Yang penting banyak baca koran, banyak baca majalah, bisa menganalisis. Bisa. Kan modalnya komentator itu kan cuma itu saja. Ketika antum banyak membaca majalah bola, koran bola atau apa, itu sudah bisa jadi komentator. Ini bagusnya dipasang di sini. Modalnya cuma itu saja. Tidak ada kemudian hal-hal yang sifatnya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara validitasnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak ada. Ini adalah al-mujadalah billati hiya ahsan. Qala wa hadha wadihun fi sirati sahabah wa tabi'in. Dan yang demikian ini sudah jelas. Ya, sudah jelas ada di dalam sirah. Perjalanan hidup para sahabat dan para tabi'in. Yaitu tabi'in, murid-murid para sahabat. Qala wa man ba'dahum. Dan orang-orang yang setelah mereka. Setelah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Min a'immatil huda. Dari kalangan para a'immah yang mendapatkan petunjuk. A'immah di sini bisa al-imam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi dan seterusnya. Imam Malik. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul ilmi qabla al-qawl wal-amali. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Al-Musannif rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu. Babul ilm qabla al-qawl wal 'amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah. Ya. Makna daripada ketahuilah yaitu hendaklah engkau mencari tahu, mencari ilmu di sini. Ya. Artinya hendaklah engkau mencari ilmu. Annahu sesungguhnya, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan mohonkanlah ampun bagi dosamu. Fabada'a bil ilmi, maka melalui perkataan Al-Imam Bukhari tersebut, ya, dia memulainya dengan ilmu. Ya. Fabada'a bil ilmi. Dia memulainya dengan ilmu qabla al-qawl wal amal. Sebelum berbuat, sebelum qawl, berbicara dan beramal. Qala hafizahullah ta'ala asyarhu. Babun at-takbiru hadha babun. Ya. Jadi kalimat babu, babun. Harusnya babun, tapi karena di apa? Disandarkan kepada al-ilm, jadi babul ilmi. Bab itu sendiri takdirnya semestinya hadza babun. Hadza babun. Qala al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal. Qabla ay yad'a yajibu 'alayhi ay yata'allama dinullah alladhi yad'u ilayh. Al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal, ilmu sebelum berbicara dan berbuat, yaitu qabla ay yad'a, sebelum dia mendakwahkan. Yajibu alaihi, wajib bagi diri dia. Ayata'allama, untuk mempelajari. Dinallah, yaitu agama Allah. Alladhi yad'u ilaih, yang diserukan kepadanya. Jadi sebelum seseorang itu berdakwah, ya, hendaklah dia mempelajari agama Allah. Agama yang telah diserukan kepada dirinya. Qala wa huna naqul, maka di sini kita katakan, inna du'ata, sesungguhnya para dai, orang-orang yang menyampaikan dakwah, awil muntasibina ila da'wati, atau orang-orang yang muntasibin, yaitu memegang kendali dakwah, atau orang-orang yang memang berurusan dengan dakwah. Salah satu asnaf, ada tiga macam kelompok. As-sinful awal, golongan yang pertama, hum ahlul basirah. Mereka adalah dari kalangan ahlu basirah, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau kita melihat peta dakwah, kita melihat peta dakwah yang terkait dengan pembagian para da'inya, mubaliknya, maka para mubalik atau da'i ini kita lihat ada tiga macam, tiga jenis da'i, tiga jenis ya, mubalik. Yang pertama, hum ahlul basirah. Yang golongan yang pertama adalah mereka yang tergolong ahlul basirah, yakni dakwah dengan apa? Dengan memiliki basirah, dengan ilmu. Ai, siapakah ahlul basirah tersebut? Yaitu al-fiqhu fi dinillah. Dia faham tentang agama Allah. Wa da'watu ilaih bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dia berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara bijak dan nasihat yang baik. Wa bil hujjaji wal barahin. Dan dia berdakwah dengan hujjah, dengan dalil, wal barahin, dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Ya. Wa haula'i hum as'adun nas. Mereka itu adalah orang yang paling bahagia, sebahagia-bahagia manusia. Wa humul ladzina asnallahu 'alaihim. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat pujian dari Allah Azza wa Jal. Fi qawlihi nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yaitu kul hazihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, hazihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, atas dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Ya, dalam surat Yusuf 108. Jadi yang pertama, da'i itu macamnya, macam yang pertama adalah da'i yang memang dia atas dasar ilmu berdakwahnya. Asani, yang kedua, da'i model yang kedua, du'atul jahli. Ya, du'at, orang yang menyeru dengan kejahilan. Sekarang kan banyak dai, dai kondang, dai sejuta umat, kemudian apa, dai apa lagi yang terkenal ini, apa namanya, iklannya Telkomsel, dai siapa itu, siapa Nur, siapa Jamil, apa siapa, kan dai juga itu. Padahal dia kan orang tadinya enggak, ya orang ngangguran lah gitu. Tapi pandai bicara, terus sekarang bukan di mana-mana, terkenal. Yang kedua adalah du'atul jahli. Dai yang jahil, tidak punya ilmu. Ya, berbeda dengan dai yang pertama tadi. Wa humul ladzina yatasaddaruna mayadin ad-da'wati wala fiqhu indahum fi dinillah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang menyandarkan kancah pada kancah dakwah. Artinya orang tersebut memang bergiat di kancah dakwah. Wala fiqhu indahum fi dinillah. Dan dia tidak paham agama Allah. Dia tidak memiliki pemahaman tentang agama Allah. Au indahum fiqhu la yuahhiluhum, dan pada diri mereka tidak ada pemahaman yang mestinya itu diajarkan kepada mereka, kepada umat. Wa haula'i yufsiduna fil ard wa la yuslihuna, dan sesungguhnya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wa la yuslihuna, dan mereka tidak melakukan perbaikan. Wa hum fil haqiqati salima li ahlil ahwa, bahkan mereka itu hakikatnya adalah sulam, ya, bukan saliman, sulamun li ahlil hawa. Mereka itu sebenarnya adalah tangga bagi para pelaku ya, ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang senantiasa senang dengan hawa nafsu. Mereka itu sebenarnya tangga, jembatan, perantara, sehingga para ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang menyandarkan kepada hawa nafsu, bisa mendapatkan justifikasi legalisasi. Kan begitu. Artis datang, ini gimana Pak Ustaz? Ini, oh boleh itu. Nah, itu jadi tangga akhirnya. Kan boleh kan? Ini gimana Pak Ustaz? Gini gini gini ini. Ah ya iya. Boleh-boleh saja. Kan demi ini kan seni. Oh jadi begitu. Kalau foto model bagaimana Pak Ustaz? Ya boleh saja. Ini segi artistiknya kan ada. Ini seni yang dijual kan seni. Ya, bukan pornografinya yang dijual tapi seninya. Gitu. Jadi akhirnya untuk menjadi tangga legalnya perbuatan kemaksiatan. Ini du'atul jahal. Du'atul jahal. As-sinfu tsalits, dai yang model ketiga, du'atul fitnah wadh-dhalal. Dai yang suka bikin fitnah dan kesesatan. Du'atul inhiraf, yaitu dai yang menyeleweng. Ya. Yang menyeleweng dari kebenaran. Walau awal firqahu khadat hadhil maidan, maka kelompok-kelompok ini ya, dari tiga kelompok yang pertama ini adalah ya, di antaranya contohnya yang telah mengacaukan dalam medan dakwah ini adalah humus sabaiyah ashabu Abdullah bin Sabah. Kelompok yang ketiga ini di antaranya adalah kelompok sabaiyah, yaitu pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Yamani. Abdullah bin Sabah itu seorang Yahudi tapi dia orang Yaman, maka dikatakan al-Yamani. Alladzina aslama nifaqan, dia masuk Islam tetapi sebenarnya dia hatinya munafik, dia sebenarnya orang munafik. Ini pembagian da'i menurut Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Maka kalau kita mau belajar agama kepada siapa? Ya harus kepada ahlul basirah, orang yang memang paham tentang agama. Sekarang banyak duat diangkat oleh umat. Duat diangkat menjadi sekian pada sebuah buku tentang masalah Wahabiyah. Menjelek-jelekkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu di belakang cover buku itu, situ Arifin Ilham memuji tentang buku tersebut. Orang-orang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya dengan keras, sebenarnya dia sendiri melakukan kekerasan kan terhadap para pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai disama-samakan dengan Yahudi segala macam. Ya. Mereka sendiri melakukan ya, praktek-praktek yang tidak baik. Pengantarnya Abdul Sirat, menjelek-jelekkan orang yang berjenggot, menjelek-jelekkan orang yang pakai sorban, menjelek-jelekkan orang yang berjubah, ya. Kemudian celana di atas mata kaki, menjelek-jelekkan. Itu kan hanya simbol saja. Itu simbol saja. Orang Islam yang tidak seperti itu pun bisa. Ya itulah. Orang karena sudah terpengaruh cara berpikir filsafat. Jadi orang filsafat itu simbol itu tidak perlu. Jadi seperti misalnya wanita berjilbab. Itu kan simbol saja. Intinya jadi apa? Jadi kalau ada wanita tidak berjilbab, ya tidak apa-apa. Kan begitu. Pahamnya kan begitu. Jadi mencoba untuk mereduksi pemikiran umat sehingga masuk subhat. Dari subhat itu, oh iya betul. Itu kan simbol saja. Nah justru simbol itu kan berguna untuk apa? Untuk apa? Untuk syiar, untuk mengenal, kan gitu. Ya kalau kita sederhana lah, lampu merah itu kan ada merah, hijau, kuning. Simbol bukan? Simbol. Sekarang kita anggap itu kan simbol saja. Terus pas lampu merah kita jalan saja, itu kan simbol saja. Simbol supaya kita berhenti. Terus bagaimana jadinya? Ya, akan saling hantam menghantam di tengah jalan. Iya kan? Lampu merah itu simbol atau bukan? Simbol kan? Kalau merah artinya apa? Berarti berhenti itu disimbolkan dengan apa? Merah kan? Berarti simbol dengan kenyataan harus terkait tidak? Harus terkait kan begitu? Jadi orang-orang yang alergi dengan simbol, ya, seperti jaringan Islam liberal itu kan, alergi dengan simbol-simbol keislaman. Nah, itu kan simbol saja. Model dulu Pak Munawir Sajali Menteri Agama. Disuruh saya gak pakai jilbab. Oh, jilbab itu simbol saja. Untuk menunjukkan kalau wanita ini adalah muslimah. Tidak pakai jilbab pun tetap disuruh saya Islam. Iya, kan begitu. Nah sekarang bendera merah putih tak robek-robek. Ada yang marah tidak? Hah? Kan simbol itu. Burung Garuda tak lempar, ada yang marah tidak? Simbol kan. Jadi apa kaitannya kalau begitu? Kok kita tidak boleh kemudian melakukan mensyiarkan simbol-simbol kita? Itu orang-orang yang sebenarnya dengan logika sederhana saja mereka sudah, oh iya, iya, malu mereka. Meskipun mereka sudah profesor doktor, tapi begitu di dengan logika sederhana, ya sekedar dibalikkan saja perkataan mereka, mereka akan malu. Saya pernah dulu diundang oleh Menteri Pendidikan Nasional, Diknas. Pas zamannya Presiden Megawati. Diundang setelah duduk, karena saya pakai jubah, langsung ngomong menterinya, Pak Menterinya. Sebagai orang Indonesia, kita harus tahu budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia, berkepribadian Indonesia, baju pun harus mengikuti keumuman budaya Indonesia. Wah, saya tamu kok sudah dibeginikan. Kalau bukan ulatul umur sudah saya serang langsung. Tapi karena ulatul umur kan Diknas ya, menteri kan, dia kan pejabat pemerintah, ulatul umur ya, saya tetap menghormati. Sampai selesai bicara, beliau didampingi oleh Profesor Dr. Insinyur Indra Jati. Setelah selesai bicara, barulah saya bicara. Ya semestinya Pak, kalau memang pakaian itu dianggap sebuah budaya, zaman globalisasi seperti sekarang ini, tidak aneh kalau saya berpakaian seperti ini. Sebagaimana juga orang yang pulang dari Amerika pakai blue jean. Orang di kampung sudah pakai Levi's. Kan sudah tidak aneh zaman globalisasi seperti sekarang. Kalau pakaian itu adalah budaya. Kita jangan sampai kemudian terkena oleh virus westernisasi ke barat-baratan. Begitu melihat sesuatu yang nampak syiar Islam kemudian kita membenci. Ini westernisasi ini bahaya. Kan bapak sendiri pakai dasi. Dasi itu budaya orang Indonesia atau bukan? Diam dia langsung. Langsung diam dia. Menyadari kalau dia sendiri memang tidak menggunakan pakaian budaya Indonesia. Tadinya ingin saya lanjutkan, cuman Pak Profesor Dr. Insinyur Indra Jati menghentikan. Tadinya sangat ingin saya lanjutkan. Yang maksudnya budaya, pakaian menurut budaya Indonesia itu yang seperti apa? Seperti orang di Sumatera, Melayu, pakai peci hitam, baju koko, pakai sarung. Atau pakaian seperti orang Papua, pakai koteka. Inginnya saya lanjutkan sebetulnya. Sebenarnya ingin saya lanjutkan. Cuma ya, saya sudah lah. Karena Pak Indra jadi sudah menghentikan. Itu kan diskusi-diskusi yang sebetulnya gak perlu dalil. Sudah, dibalikan saja dengan kata-kata mereka sendiri. Orang-orang seperti itu mengecam kita. Itu orang-orang yang fanatik gitu. Yang tidak mau toleran. Iya kan? Bahasa mereka itu sektarian, gitu kan? Bahasa mereka kan gitu, bahasanya orang-orang Nurholis Masjid CS dan seterusnya itu orang-orang sektarian. hanya memikirkan kelompoknya sendiri saja. Tetapi kenyataannya, ini intelektual muslim ini katanya, cendekiawan muslim, ternyata lebih sektar. Iya kan? Lebih sektarian daripada kita. Kita masih belum membicarakan orang yang pakai dasi, tidak pernah kita. Kan begitu? Dia langsung menembak kita. Coba, lebih sektarian mana? Kita melihat orang berdasi masih diam kan? Karena kita ada dakwah yang lebih utama kepada mereka selain membicarakan masalah dasi kan, ada dakwah yang lebih utama, dakwah tauhid, akidah mereka, akhlak mereka, itu lebih utama dibandingkan sekedar mendakwahi untuk supaya tidak pakai dasi. Iya toh? Kan begitu. Ternyata mereka lebih, nah itu. Jadi kalau mereka katanya orang liberal itu lebih toleran, lebih lapang dada, lebih menghargai orang lain, nonsense, tidak benar. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini sampai di sini dulu kajian. Apakah termasuk akibat yang mungkin dari maksiat adalah ditimpakan kepada seorang yang bermaksiat kecenderungan kepada ahlu ahwa dan ahlu bidah atau ahlu maksiat? Maksudnya gimana? Apakah termasuk akibat yang mungkin dari maksiat adalah ditimpakan kepada seseorang kecenderungan kepada ahlul hawa? Ya, akibat dari maksiat dia tidak mau taat kepada al-haq, dia akan cenderung otomatis kepada ahlul ahwa. Itu sudah otomatis. Gitu. Ketika dia sudah tidak cenderung kepada al-haq, dia akan cenderung kepada al-batil. Itu sudah jelas. Ya, sudah jelas seperti itu. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah ruh-ruh itu dikelompokkan berdasarkan kecenderungannya. Kalau dia cenderung kepada maksiat, ya dia akan berkumpul dengan ahlul ahwa. Tapi dia kalau membenci kepada kemaksiatan, dia akan dikelompokkan kepada ahlul haq. Itu sudah begitu. Hukumnya seperti itu. Bagaimanakah cara memilih teman akrab yang sesuai as-sunnah dalam keadaan kampus, khususnya banyak tersebar fitnah-fitnah dan kemungkaran-kemungkaran. Ya, kalau di kampus banyak ranjau, ya hati-hati, ya kan? Pilih teman yang memang dia senang kepada agama. Jangan memilih teman yang senang kepada putau, gele, sabu. Tidak mungkin. Orang yang senang kepada kebenaran tidak mungkin senang kepada orang-orang seperti itu. Itu fitrah manusia. Manakala kita senang kepada kebaikan, kita akan memilih orang-orang yang baik. Memilih orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu sudah fitrah seperti itu. Kecuali kalau kita diliputi oleh hawa nafsu. Bagaimanapun juga kan, dia tetap masih muslim meskipun dia terkena narkoba misalnya, tapi kan tetap muslim. Ya, itulah muslim tuh banyak ya. Ibaratnya kita memilih mangga itu banyak. Ada mangga yang masih mentah, ada yang mangga yang sudah matang, ada mangga yang setengah matang, ada mangga yang sudah busuk. Yang mana mau kita pilih? Kan begitu. Seperti itu, muslim pun begitu. Jangan mentang-mentang muslim kemudian kita, ya sudah gak apa-apa, yang penting dia muslim. Muslim itu banyak juga macamnya. Ada muslim yang ya, misalnya baru awam, ada muslim yang maksiat, ada muslim yang baik. Ya, kita pilih yang baik itu tadi. Ini terkait dengan masalah teman pergaulan di kampus. Ya, insya Allah Allah akan mengelompokkan orang-orang yang cenderung, ya, cenderung. Orang yang biasa senang ta'lim itu begitu kumpul dengan orang-orang yang hura-hura, rasa asing tidak? Jelas tidak betah, ya kan? Sama seperti orang yang senang hura-hura tiba-tiba masuk di majelis ini. Seperti ya, seperti burung kena tulup gitu loh. Tenang, enggak ada ininya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi al-arwah dinudun mujannada. Seseorang itu dikelompokkan berdasarkan kecenderungan jiwa. Tak mungkin orang yang kemudian dia hizbi senang kepada ahli sunnah itu tidak mungkin. Hizbi akan benci kepada ahli sunnah. Kenapa? Ya, karena ahli sunnah senang menasehati. Kamu jangan melakukan hal seperti itu. Ya, tidak apa-apa toh. Ini kan dalam rangka syiar. Sudah subhatnya dalam rangka syiar itu tadi. Syiar itu kan merupakan proses amalan. Orang berislam tidak semata-mata tujuan amalnya saja yang diperhatikan, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu pun harus diperhatikan. Infak ke masjid baik tidak? Baik. Tapi kalau uang yang diinfakkan di masjid itu hasil dari merampok, apakah kemudian dibolehkan? Jelas tidak boleh. Bukan tujuan infaknya saja yang dibenarkan dalam agama, tapi proses untuk terjadinya infak itu pun harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Wallahu'alam. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahasa Arabnya di mana naruhnya? Setiap Ramadan kemarin diberesin.